بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمنا ورحمكم الله، الحمد لله kita kembali memuji syukur kepada Allah sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, yang hakikat nikmat itu adalah hakikat daripada tetapnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah hakikat sebenarnya kehidupan yang kita cari, kehidupan yang kita harapkan sebagai seorang hamba yang ingin meraih bahagia di dunia dan di akhirat, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita agar kenikmatan selalu diteguhkan oleh Allah, agar kehidupan yang dilimpahkan nikmat itu selalu diberikan terus-menerus oleh Allah. Sebagaimana doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka na'iman la yanfadu. Aku memohon kepada Engkau ya Allah nikmat yang tidak pernah terputus. Sehingga Allah azza wa jalla memerintahkan kepada kita untuk bersikap yang benar kepada nikmat, bersikap yang benar kepada limpahan rahmat Allah azza wa jalla yang tidak pernah terbatas, yang hakikatnya mempunyai sikap yang benar kepada nikmat ini. Itulah hakikat nikmat itu diteguhkan oleh Allah. Tatkala Allah Taala telah menjelaskan dalam sebuah ayat, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian telah bersyukur, tahu bagaimana bersikap kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tahu bagaimana ternyata kita adalah hamba yang fakirun ilallah, yang kehidupan kita tidak ada kebutuhan dalam seluruh urusan hidup kita kecuali kepada Allah, yang kemudian kita menyadari semua yang kita raih adalah pemberian Allah, dan kemudian kita bersyukuri menggunakan nikmat sesuai yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Itulah hakikat seorang hamba yang tahu bersyukur dan nikmat, dan dengan sebab itu Allah telah berjanji la'azidannakum, sungguh benar-benar aku akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan agama ini didatangkan oleh Allah SWT kepada kita tidak ada lain membimbing kita menjadi hamba yang bersyukur, bersyukur yang benar, baik secara batin maupun secara zahir. Tidaklah iman yang Allah ajarkan kepada kita, tidaklah perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang Allah datangkan kepada kita, kecuali untuk mendidik kita, mengajari kita bagaimana kita menjadi hamba yang bisa bersyukur dengan benar. Yang hakikatnya semua pengajaran Allah SWT ini untuk mendidik kita kembali, tidak ada kebutuhan kita yang paling besar di dalam hidup adalah Allah. Sehingga kecintaan kepada Allah SWT terus kita bangun, sehingga rasa takut kepada Allah SWT terus kita tegakkan, kemudian perintah-perintah dan larangan-larangan Allah kita jaga, semua itu adalah bentuk kesyukuran seorang hamba. Ketika itu terkumpul pada diri seorang hamba iman yang benar, ibadah yang benar, maka itulah hakikat seorang hamba bersyukur. Demikian ini yang dilakukan para anbiya, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala Nabi menjawab salah seorang istri beliau ketika bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa engkau mentaati Allah, beriman kepada Allah sampai seperti itu? Maka dijawab oleh Nabi kita, afala akun abdan syukur, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Maka kita belajar agama, kita mengamalkan agama, tidak ada lain adalah supaya kita ini hamba menjadi hamba yang kenal kepada Allah, kemudian hamba yang menuju kepada Allah. Dan itulah hakikat seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga menjadi jelas hakikat nikmat yang sebenarnya kita cari, nikmat yang benarnya benar-benar seluruh yang Allah berikan kepada kita menjadi nikmat, yaitu hidayah, taufik, agama yang Allah datangkan melalui para utusannya kepada kita semua. Dan tidaklah Allah mendidik kita untuk tahu bagaimana menjadikan hidup baik kecuali kembali kepada agama, kecuali kembali kepada bimbingannya para anbiya, para rasul, sehingga akhirnya seluruh kehidupan kita bernilai nikmat, bernilai kebahagiaan, bernilai kehidupan yang khasanah. Tanpanya tidak akan mungkin kehidupan menjadi khasanah, sebagaimana telah banyak ditunjukkan oleh Allah. Ketika Allah memberikan semua nikmat-nikmat secara zahir, dan hamba itu tidak dianugerahkan oleh Allah nikmat secara batin, tidak dianugerahkan mengenal Allah, tidak dianugerahkan di dalam hatinya tahu kalau kehidupannya ini semua pemberian Allah, kemudian bagaimana dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dunia dengan segala yang diberikan justru dibalik oleh Allah. Sebagaimana Allah mengatakan tentang keadaan ini, hanyalah Allah memberikan dunia ini liyu'adzibahum biha, untuk mengadab mereka. Dan ini nyata. Secara isyarat dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-safaru nisful adab. Apa makalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? safar, perjalanan itu separuh dari akhirat. Kita di dunia ini dalam keadaan safar. Dalam keadaan safar. Safar. Maka secara asal seluruh kehidupan dunia ini bukan membawa kenikmatan, tapi justru sebaliknya menjadi azab. Karena hakikat kita di dunia ini adalah dalam keadaan safar. Kalau kita tidak mendapatkan kehidupan lain di dalam safar kita di dunia, di dalam kehadiran kita di dunia dengan segala yang kita beri, yang diberikan oleh Allah, maka dunia dengan segala isinya murni semata-mata akan menjadi azab kita. Dan kemudian mengantarkan kembali azab yang selama-lamanya, kehancurannya selama-lamanya telah di akhirat. Demikianlah maknanya tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Al-Qamaqala ad-dunya mal'una wa mal'unun mafiha." Dunia itu terlaknat, dan terlaknat semua yang ada di dalam, illa zikrullah, kecuali peringatan pada Allah. Wa ma wallahu, dan apa saja yang menguatkan peringatan, au muallimun au muta'allimun, atau orang yang mereka senantiasa menekuni agama Allah, mengajarkannya atau mempelajarinya. Inilah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia hidup di dunia, yang tabiat daripada dunia adalah tempat kita safar, yang pada dasarnya tempat safar itu adalah jadi adat. Pengecualian di mana di dalam keadaan seperti ini kecuali kehidupannya orang beriman. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah pernah membawakan sebuah riwayat, sebagian orang-orang ahli iman, ahli marifat kepada Allah Azza wa Jalla telah berkata, "Masakinu ahli dunia kharaju minad dunia wa madaku atyaba man fiha." Orang-orang miskin dari ahli dunia, orang-orang yang sengsara dari ahli dunia adalah mereka kharaju minad dunia. Mereka telah keluar meninggalkan dunia. Wa madaku atyaba man fiha. Dan mereka tidak pernah meraih, mereka tidak pernah merasakan atyaba man fiha, yang paling baiknya dunia, yang paling bagusnya dunia. Itulah orang yang miskin di dunia, orang sengsara di dunia. Orang yang hidup di dunia, meninggalkan dunia, belum pernah merasakan kehidupan yang paling baiknya di dunia. Kila wa ma'at ya bumafiha. Maka ditanyakan kepada Ba'dul Arifin, apakah itu yang terbaiknya kehidupan dunia? Apakah itu yang paling baiknya kehidupan dunia? Qala, maka dia menjawab, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wa syauqu ila liqa'ihi wa ta'atuh. Yang dimaksudkan kehidupan yang paling baiknya di dunia adalah mengenal Allah, mencintai Allah, kemudian rindu, keinginan selalu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka inilah orang-orang yang meskipun dia hidup di dunia dalam keadaan mereka terkena adab, mereka adalah orang-orang yang tidak terkena Mereka adalah orang-orang yang kehidupannya tetap baik, walaupun dunia ini hakikatnya adalah nisful adab. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian kita selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu ditolong di dalam urusan agama kita, urusan iman kita, di hari-hari di mana begitu kuatnya fitnah syubhat dan fitnah syahwat, yang ujung-ujung dari kedua fitnah ini adalah menjauhkan kita dari menjadi hamba yang bisa tahu mengsikapi nikmat, bersyukur dengan nikmat, dan akhirnya membawa kita kepada kufur nikmat. Na'udzubillah wa iyyadzubillah min dzalik. Kaum muslimin, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kaidah yang besar. Ia menjadikan jalan bagi kita untuk meraih kemenangan di dalam hidup, di dalam perjalanan kita hidup di dunia yang dijadikan oleh Allah ukuran berhasilnya kita di dunia, berhasilnya hidup kita bahagia sampai di akhirat. Gagalnya kita hidup di dunia, gagalnya kehidupan kita yang sesungguhnya sampai di akhirat. Dan kita cuma kesempatan hidup ini sekali. Gagal sekali, tidak bisa mengulang lagi. Para pendahulu kita selalu hari-harinya adalah merasa risau dengan perjalanannya kehidupan di dunia, merasa tidak aman, karena perjalanan hidup ini perjalanan hidup yang sekali dan menentukan bahagia atau sengsara. Dan begitu banyak orang-orang sudah banyak menuju kepada jalan bagaimana meraih kebaikan, tapi pada kenyataannya sedikit sekali orang-orang yang berhasil. Sebagaimana yang sudah kita banyak jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, semua itu karena di dalam jalan ini membutuhkan usaha keras, membutuhkan pengorbanan yang besar, membutuhkan kecerdasan bagaimana menjalani hidup. Tidak sekedar asal hidup, tidak sekedar asal mengaku, tidak sekedar asal merasa bahwa dirinya orang-orang yang selamat. Enggak. Sebagaimana banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang masalah ini, dan demikian pula kenyataan-kenyataan baik pada masa lalu maupun sekarang sudah banyak menunjukkan kepada kita seharusnya kita ini menjadi orang yang risau dengan kehidupan kita. Begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran mengingatkan masalah ini. Allah mengingatkan sebuah berita besar, orang-orang yang nanti bertemu dengan Allah membawa amalan yang cukup, namun kemudian dia tidak menjadi orang beruntung. Tidakkah ini menjadi berita besar bagi kita? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Berita yang cukup serius dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Qul hal nunabbi'ukum, maukah kalian saya beritahu berita yang besar tentang orang-orang yang mereka beramal, beramal bukan tidak beramal, sudah berbuat, tapi aksarina akmal, orang yang paling rugi, berbuat tapi paling rugi. Kenapa? Dalla sahduhum fil hayati dunya. Karena apa yang dia lakukan, apa yang dia upayakan, apa yang dia tempuh, dok, keliru. Apa yang dia tempuh itu keliru. Dan ini yang harusnya menjadi keadaan kita. Bagaimana dengan keadaan kita? Lebih memungkinkan kenyataan-kenyataan kita bisa banyak terjatuh kepada kekeliruan. Walaupun mungkin awal-awal mula kita lurus, walaupun mungkin hati-hati kita masih menginginkan yang lurus, tidak berarti kemudian menjamin kita selamat. Karena kuatnya fitnah, lemahnya ilmu yang ada pada kita, lemahnya yang ada pada iman kita. Allah juga menunjukkan banyak bagaimana orang-orang yang terus-menerus hanya sibuk membangun nama, membangun pengakuan, tetapi sebenarnya tidak punya nilai di hadapan Allah. Contohnya, orang-orang yang selalu mendakwahkan diri dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, di atas kebenaran, di atas mengikuti Nabi, tapi tidak pernah memahami perjalanan. Ini bukan orang baru, bukan hanya sekarang saja. Umat Nabi dulu juga ditunjukkan oleh Allah. Orang-orang yang seperti ini sebenarnya sama dengan apa yang Allah beritakan di dalam ayat dari umat Nabi dulu. Yahudi tidak henti-hentinya mengaku sebagai siapa? Waliullah. Yahudi tidak henti-hentinya dia mengaku tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Tidak henti-hentinya Yahudi mengatakan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ahibba'ullah. Mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kita adalah anaknya Allah. Itu untuk menghadapkan pada manusia mereka orang baik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menolak mereka. Bima kasabat aydihim. Karena perjalanan yang ada di tangan mereka, di depan mereka tidak mencerminkan. Allah katakan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, kul, katakanlah Muhammad kepada orang-orang Yahudi, annakum in kuntum za'antum annakum awliya'an min dunillah. Kalau kalian itu selalu menyangka, mengaku sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah, sebagai kekasih-kekasih Allah, maka tatamanna wal maut, sekarang kamu minta mati, maka dijawab oleh Allah, fala yatamanna wal maut, sekali-kali mereka tidak akan pernah mau minta mati. Kenapa? Padahal mereka sudah mengaku kekasihnya Allah. Padahal mereka sudah mengaku ahli surga. Padahal mereka sudah mengaku orang baik. Tapi mereka tidak mau minta mati. Mestinya kalau pengakuan mereka itu benar, berani enggak mereka minta mati? Hah? Berani. Tapi karena pengakuan mereka enggak ada nilainya, enggak berani. Inilah pengajaran yang harus kita kembalikan kepada diri kita. Syiar kita ini bukan pengakuan. Syiar kita ini adalah bagaimana kita membangun perjalanan ini. Perjalanan yang membutuhkan pengorbanan yang besar. Dan tidak membutuhkan berteriak-berteriak untuk mengaku. Untuk meninggikan slogan. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang tahu kaidah yang benar. Sebagaimana para ulama mengatakan, adimil haqqi nufusikum ta'rif ahla. Besarkan dulu kaidah kebenaran di dalam dirimu, maka kamu akan mengetahui siapa orang yang kebenaran. Kalau ingin melihat diri-diri kita ini adalah orang-orang yang selamat, jangan pakai perasaan. Jangan pakai embel-embel yang sifatnya cuma pengakuan. Nama-nama yang kita teriak-teriakkan tidak ada gunanya. Tapi tegakkan nama, tegakkan kaidah yang benar. Tegakkan bagaimana perjalanan kita. karena kehidupan jannah, jannah di dunia, wa jannah fil akhirah, itu bukan kehidupan cuma-cuma. Allah Azza wa Jalla telah banyak mengingatkan, tidak sama, beda, tidak mungkin akan sama. Banyak sekali ayat yang menerangkan tentang masalah ini. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin? Apa mungkin kami samakan orang-orang muslim yang mereka hidup tunduk patuh kepada Allah kal mujrimin seperti orang-orang ahli dosa? Enggak mungkin sama. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang-orang yang mereka tahu ilmu menempuh perjalanan dengan ilmu dengan orang yang tidak? Enggak mungkin sama. Semua ini mengingatkan kepada kita untuk tidak membesar-besarkan pengakuan, untuk tidak membesar-besarkan nama, tapi besarkanlah sesungguhnya jalan yang kita lalui ini benar atau tidak. Maka dari dulu, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, kebanyakan isinya tentang kaidah atau isinya tentang nama-nama? Tentang kaidah atau tentang nama-nama? Tentang kaidah. Lihat baca kitab para ulama, sampai sangat sekecil-kecilnya dipisahkan mana benar, mana tidak benar. Itu menunjukkan, mengisyaratkan kepada kita. Kalau hari-hari kita belajar tentang iman, tentang syirik, belajar tentang haram, tentang halal, apa maknanya? Bahwasanya hidup ini ditentukan dengan perjalanan ini. Bukan hidup ini ditentukan dengan sekedar saya sudah tahu ini iman, ini syirik. Saya sudah tahu ini perintah, ini larangan. Ini perintah ini banyak sekali tahu. Ini larangan ini banyak sekali saya tahu. Cukup dengan seperti itu? Enggak. Apakah orang dikatakan menempuh jalan yang benar kalau dia tahu semua petunjuk yang betul dan tahu semua petunjuk yang salah, kemudian petunjuk itu dia bawa-bawa saja? Cukup dia tahu? Enggak mungkin. Orang yang tahu perjalanannya benar, ini tahu petunjuknya, dia lakukan petunjuknya. Tidaklah petunjuk ini didatangkan kecuali supaya kita masuk ke sana. Tidaklah hal-hal yang dilarang kecuali supaya kita tidak masuk ke sana. Tidaklah Allah mengajarkan kepada iman supaya hati kita masuk ke sana. Itu hakikatnya. Sehingga kita memang berjalan di atas kaidah, bukan mengaku berkaidah. Beda tak? Berjalan di atas kaidah dengan mengaku berkaidah. Hah? Mengaku ahli sunnah dengan berjalan di atas kaidahnya ahli sunnah. Beda? Beda jauh. Mengaku beriman dengan berjalan di atas akidahnya, kaidahnya orang beriman. Sangat jauh. Maka tidaklah kita, agama ini didatangkan untuk kita, kecuali kita untuk memperbaiki kaidah kita di dalam agama. Bukan cuma sekedar kita mengaku. Dan alhamdulillah, kita telah mendapatkan nasihat bagaimana kaidah yang paling agung, usul di dalam kita membangun iman, landasan yang merupakan bangunan semua kehidupan yang bahagia dengan agama ini, yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa man asasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Apa man asasa bunyanahu ala taqwa minallah, ala taqwa wa ridwanin minallah, kaman asasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Allah sudah mengingatkan, apakah orang yang dia telah membangun rumah, membangun bangunan, bangunan ini dia bangun di atas dasar takwa dan dibangun di atas dasar ridho dari Allah, apakah orang yang seperti ini dia membangun rumahnya? Kaman asasa bunyahu, seperti orang yang membangun rumahnya, bangunannya ala safa jurufin hari, di atas tepi jurang yang runtuh. Fanhara bihi finar jahannam, maka kemudian dia, bangunan itu runtuh, dia runtuh dengan bangunan itu ke dalam neraka jahannam. Apakah sama? Mana yang benar? Orang yang membangun rumahnya di atas pondasi yang benar, atau orang yang membangun rumahnya pondasinya tepi jurang yang miring yang runtuh? Kalimat yang begitu jelas. Bagaimana kalau kita ingin punya bangunan rumah yang selamat, yang baik, yang membahagiakan, yang bisa kita ambil manfaat? Sebuah contoh yang bagus sekali di dalam Al-Quran, Allah mencontohkan kita mengambil agama ini seperti membangun rumah. Seorang tidak akan mungkin bisa mengambil kebaikan dari rumahnya kalau dia membangun rumahnya itu di atas tepi jurang yang miring yang runtuh. Menunjukkan kesalahan di mana ini? Di mana kesalahannya? Membangunnya, bangunannya, atau tempatnya, dasarnya, pondasinya? Sudah dibangun atapnya, dibangun tiangnya, dibangun dindingnya, akhirnya runtuh semua. Runtuh. Ini isyarat yang sangat bagus sekali diterangkan oleh Allah Jalla. Mana orang yang membangun rumahnya yang bisa dinikmati, yang memberi manfaat bagi dia, yang akhirnya dia bisa menjadikan tenteram di dalam rumahnya? Orang yang bangun rumah di atas pondasi yang benar. Karena itulah, kuatkan pondasi. Sekalipun rumah yang kita miliki di antara kita tidak sama, mungkin sebagian rumah kita bisa lebih besar, sebagian kecil, sebagian mungkin rumah kita tampilannya lebih indah, lebih bagus, sebagian biasa-biasa. Kalau pondasinya itu utuh semua, baik semua, semua rumah-rumah itu bisa memberi manfaat pada kita. Insya Allah memberi manfaat. Insya Allah menyenangkan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dia bisa menggunakannya dengan sebagaimana yang dia inginkan. Ini kalau dasar pondasinya benar. Maka usul kaidah yang ada di dalam agama kita, supaya bangunan agama kita menjadi bangunan yang baik, selalu diterangkan dalam banyak dalil dan diterangkan oleh para ulama, selalu dibagi menjadi dua. Apa? Kaidah usul, kaidah prinsip pokok, kaidah dasar, dan kaidah cabang. Orang yang benar, orang yang lurus, mana yang dia besarkan? Mana yang dia besarkan? Hah? Kaidah cabangnya atau kaidah pokoknya? Kaidah pokoknya. Ya. Sebagaimana beliau Syekh Ali bin Hasan dalam tulisan beliau Al-Tasfiyah wa Tarbiyah. Orang kalau dasarnya itu tidak kokoh, tidak bagus, angin kecil saja meruntuhkan dia. Dan dia tidak bisa lagi baik, tidak bisa lagi bangun. Beda dengan orang yang usulnya baik, usulnya kokoh. Sekalipun dia punya rumah, dia punya pohon diterpa angin, kemudian mungkin mengalami kerusakan, gentengnya ada yang terlempar, mungkin atapnya ada yang terbuka, mungkin dindingnya ada yang terbuka, mudah gak untuk diperbaiki lagi? Mudah. Tapi kalau bangunan itu pondasinya sudah hancur, bagaimana mau diperbaiki kembali? Susah, kecuali dirobohkan. Robohkan semua. Ini ikhwan yang Allah berhenti. Dan alhamdulillah kita telah memahami sampai pada kaidah yang ke-9. Kaidah yang terakhir, usul yang adil, usul yang nafi'ah, di dalam mengembalikan bangunan agama, dasar daripada bangunan iman kita, yaitu ihmalu a'malil qulubi yu'addi ila al-halak. Menyanyiakan, membangun amalan hati, tidak mempunyai prioritas yang besar di dalam menguatkan amalan hati, itu berakhir membawa kepada kebinasaan. Sekalipun secara zahir kita telah melakukan bangunan-bangunan yang hebat, sebagaimana kita dibawakan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi dalil-dalil yang menunjukkan tentang masalah ini. Dan yang terakhir, kita telah ditunjukkan dalil tentang tiga golongan manusia yang dilemparkan pertama kali di dalam neraka dan jatuh menjadi orang yang rugi. Mereka adalah orang-orang yang punya amalan zahir yang besar. Itu apa? Mati di medan perang. Kemudian apa lagi? Menjadi orang yang menekuni ilmunya Allah, menjadi orang alim, menjadi pewaris Nabi secara zahir. Kemudian apa lagi yang ketiga? Menjadi orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah. Tiga ini amalan besar yang tidak mudah dilakukan manusia. Tidak mudah. Mati di medan perang tidak mudah dilakukan manusia. Tumpah darahnya, dikorbankan nyawanya, ditinggalkan keluarganya, tidak mudah orang bisa melakukannya. Tapi kenyataannya tidak ada artinya ketika amalan hatinya terlantar. Demikian pula orang yang mereka menekuni melayani ilmunya Allah, ini tidak mudah. Buktikan sampai sekarang orang menuntut ilmu saja tidak mudah. Berapa banyak orang menuntut ilmu, ujung-ujungnya yang betul-betul dianugerahkan oleh Allah ilmu bisa dihitung jari. Syaikh ini menerangkan dulu para ulama memberikan seluruh waktunya untuk ilmu. Kemudian mereka diberi oleh Allah ilmu berapa? Seluruhnya atau sebagiannya? Hah? Mereka diberi oleh Allah ilmu, seluruhnya ilmu diberikan pada mereka atau sebagiannya? Sebagian. Padahal seluruh umur mereka dihabiskan. Dan itu tidak mudah. Lihat perjalanannya para ulama. Hampir-hampir kita tidak bisa melakukan sama sekali. Kehidupan mereka tentang dunia mereka tidak pernah diurus. Namun demikian saja diberi ilmu cuma sebagian. Itu menunjukkan tidak mudah. Sebenarnya Rasulullah bahkan mengatakan, orang yang memberikan ilmu waktunya sebagiannya, maka ilmu tidak diberikan oleh Allah sama sekali. Terbukti kan? Orang yang mengambil ilmu setengah-setengah, berakhir dapat ilmu atau berakhir juga akhirnya tidak dapat ilmu? Hah? Tidak dapat ilmu kan? Tidak dapat ilmu. Orang yang dari awal tidak mengambil ilmunya Allah, dan orang yang mengambil ilmunya Allah setengah-setengah, akhirnya sama enggak? Sama, sama-sama gagal. Ini menunjukkan amalan berat. Namun demikian, begitu susahnya ketika amalan hati mereka ini adalah keliru, ketika amalan hati mereka lemah, membawa mereka jatuh. Ini dalil yang harus kita jadikan kembali pelajaran. Demikian pula orang diberi harta. Tabiat manusia mencintai harta dan gila harta, ya kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau manusia diberi dua gunung emas, maka dia minta apa? Tiga gunung. Itu tabiat manusia. Sementara harta yang dia cintai seperti ini dihabiskan semua di jalan Allah. Mudah nggak seperti ini? Nggak mudah. Namun demikian, begitu kerasnya dia berjuang menghabiskan hartanya, ketika amalan hatinya lemah, tidak ada milik. Ini dalil yang pada kajian yang lalu. Demikian juga semua ini mengisyaratkan persoalannya adalah kembali karena amalan hati. Ketika Allah bertanya orang yang mati di medan perang, pertanyaannya, kamu mati tidak? Kamu berangkat perang tidak? Atau untuk siapa kamu mati? Pertanyaannya, untuk siapa kamu? Ini pertanyaan amalan hati atau pertanyaan amalan anggota tubuh? Pertanyaan amalan hati. Untuk siapa mati seperti itu? Ketika dia mengatakan untuk engkau ya Allah, Allah maha tahu, maka Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Orang boleh mengaku kepada orang lain, tapi Allah maha tahu, kadzabta, kamu dusta. Begitu juga orang yang mereka siang malam mengajarkan ilmu, Allah juga maha tahu keadaan dia. Orang lain hanya melihat dia bagus sekali, baik sekali, oh hidupnya berjuang mengajarkan ilmunya Allah. Ini orang lain cuma melihat, tapi Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati. Allah juga sama bertanya dengan orang yang mati di medan perang, untuk siapa? Pertanyaan hati. Maka dia jawab, untukmu ya Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu sebenarnya menginginkan supaya dinilai ahli ilmu. Kamu sebenarnya menginginkan supaya dinilai ahli qiraah. Dan ternyata memang mencerminkan seperti ini. Tidak ada gunanya lisan ini mengatakan ikhlas untuk engkau. Ternyata hari-harinya mencerminkan yang dicari adalah bukan Allah. Allah maha tahu tentang keadaan seorang. Demikian pula orang yang menghabiskan harta. Maka ini contoh dalil yang begitu kuat sekali, yang harus menjadikan perhatian kepada setiap kita di dalam membangun usul agama ini yang benar. Jangan disia-siakan, jangan disepelekan, jangan dianggap gampang membangun amalan hati. Jatuh bangunnya manusia dari sini. Demikian juga dalil yang lain. Hadis yang dulu kita bawakan diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'din As-Sa'idi. Seorang yang dia beramal pada amalan ahli surga sepanjang hidup, tetapi secara zahir, inna rajula la ya'malu amala ahli jannah bima yabdu linnas. Sesungguhnya seseorang sungguh dia selalu beramal pada amalannya orang-orang ahli surga secara amalan yang nampak di hadapan manusia. Dan kita lihat fenomena sekarang ini, karya-karya manusia di dalam urusan amalan, ketika sudah berbicara mencari surga Allah, kecenderungan manusia lebih banyak membicarakan target amalan zahir atau amalan hati. Target yang paling banyak dilakukan amalan zahir. Mohon maaf, coba kalau kita sedang ngurusi dakwah misalnya, musyawarah tentang dakwah, coba perhatikan kalau kita sedang musyawarah, apa yang dibicarakan? Target-target hati atau target-target zahir? Kebanyakan umumnya manusia berbicara target zahir. Bagaimana di sana ini kayaknya perlu orang-orang banyak, butuh ini, oh di sana tidak prospek karena orang-orangnya tidak ini, tidak ini. Ngomong seperti ini saja, sebenarnya ini orientasinya apa? Zahir atau hati? Zahir. Ya kan? Oh di sana banyak orang butuh seperti ini. Ini persoalan yang tidak bisa diukur dengan mudah. Beda dengan pembicaraan para salafus saleh radhiyallahu anhu, beda. Rasulullah SAW ketika kepaih dilempari manusia sampai luka semua. Kemudian didatangkan kepada oleh Allah kepada Nabi Jibril dan malaikat pembawa gunung. Kemudian sampai ke sana Nabi ditawari. Ketika Nabi melihat ke atas, melihat Jibril dan malaikat pembawa gunung, wahai Muhammad, perintahkan aku. Apakah aku akan lemparkan kepada mereka? Kalau target pertimbangannya Nabi Dohir, apa? Ya sudah, lempar saja. Masih banyak kok orang lain. Ya kan? Tapi apa kata Nabi? Jangan. Saya berharap Allah memberikan petunjuk dari keturunan mereka. Ini kehidupan hati. Ini kehidupan iman. Maka belajar juga sekarang nampak. Beramal juga begitu, berdakwah juga begitu. Hampir sekarang orientasi di dalam beramal, kecenderungannya sudah mulai penuh dari menyanyiakan amalan hati. Dan diperhatikan yang nampak di hadapan manusia. Yang tidak nampak di hadapan manusia tidak punya skala prioritas. Coba kalau misalnya musyawarah, beramal dan sebagainya. Kadang-kadang sekarang itu kalau ada orang menasihatkan untuk ikhlas, itu dianggap tidak prospek. Wah, kita sama tahu kalau masalah ikhlas, gak usahlah dibicarakan. Duh, itu bisa seperti itu. Kita tahu kalau kita disuruh ikhlas, gak usah kita bicarakan, masing-masing kita sudah tahu. Kok mudah sekali menjawab seperti itu? Para sahabat saleh radhiyallahu anhum, kalau sudah dibicarakan urusan ikhlas, mereka tidak bisa berbicara. Justru itu yang mereka punya perhatian yang besar. Imam Malik radhiyallahu an, rahimahullah, tatkala di zamannya banyak orang-orang menulis kitab Al-Muwatta seperti kitabnya siapa? Imam Malik. Imam Malik ketika itu ditanya, wahai Imam, bagaimana banyak orang menulis kitab namanya sama dengan kitabmu? Namanya juga Muwatta. Apa komentarnya Imam Malik? Dia bicara dohir atau bicara amalan hati? Hah? Oh, Muwatta saya lebih hebat. Begitu? Oh, muwatta itu muwatta palsu. Begitu? Enggak. Padahal Imam Malik tahu. Enggak? Apa kepentingan manusia? Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, man akhlasa sadar. Siapa yang ikhlas, maka apa yang dia amalkan itu akan tetap. Sampai sekarang kita kenal kitab muwatta berapa? Satu atau banyak? Hah? Satu. Siapa yang nulis? Imam Malik. Kita enggak kenal kitab muwatta lain-lain yang ditulis oleh yang lain. Inilah bukti. Amalannya orang-orang dulu kuat, teguh, kokoh, dikokohkan oleh Allah Jalla karena mereka dalam menguatkan amalan apa? Amalan itu. Imam Malik sudah dikubur sekian ratus tahun lamanya, karyanya sampai hari ini masih diambil manfaat bagi orang lain. Imam-imam yang lain juga demikian. Ini mengisyaratkan kepada kita. Seperti contoh lagi, salah satu kitabnya ulama kita, naskah tulisan yang otentik, kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kitab Ighathatul Lahdh min Masayidi Syaitan, kitab yang masih otentik dengan tulisan tangan, itu adanya justru di Amerika Serikat, dijaga di perpustakaan di sana. Coba lihat, orang kafir ditundukkan oleh Allah menjaga tulisannya ulama sunnah. Para ulama ini menunjukkan ikhlasnya para ulama ini. Tidak sebagaimana karyanya orang-orang kemudian yang kadang-kala mencoba disuguhkan kepada manusia saja, orang yang masih hidup tidak bermakna, apalagi orang yang sudah meninggal dunia. Maka ikhwan wa akhwatiddin, ini yang dinasihatkan oleh Nabi. Ada orang dia selalu beramal dengan amalan di surga secara zahir. Wa huwa min ahli an-nar, ternyata dia ahli an-nar. Begitu juga sebaliknya, innar rajula la yaqbalu amala ahli an-nar. Sesungguhnya seseorang dia secara zahir bima yabdu fil-nas, bima yabdu lin-nas, apa yang nampak pada manusia, dia mengamalkan amalan-amalan neraka. Zahirnya begitu. Wa huwa min ahli jannah, ternyata dia adalah ahli surga. Dari sini mengisyaratkan kepada kita, manusia itu tidak mungkin secara zahir dia bisa menempuh mengkaryakan amalan-amalan yang baik sepanjang hidupnya. Mungkin tidak. Mungkin tidak pernah dia lepas kecuali dia berkarya amalan yang baik semuanya. Mungkin tidak sepanjang hidup. Tidak mungkin. Kenapa? Manusia tetap manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innakum tuhtiuna, sesungguhnya kalian selalu salah. Malam hari, siang hari, kalian adalah selalu salah. Orang mukmin, ada enggak orang mukmin sepanjang hidupnya tidak pernah salah? Ada? Enggak mungkin. Apalagi kita melihat kenyataan kita sebagai orang mukmin pada zaman ini. Seringkali kita menyaksikan diri kita lebih banyak baiknya atau lebih banyak salahnya, jeleknya. Lebih banyak jeleknya. Ini kaidah yang harus kita tegakkan. Pada dasarnya Allah SWT menjadikan orang mukmin jatuh bangun di dalam kejelekan dan kebaikan. Datang kebaikan atau datang kejelekan? Paham gak ini pertanyaan saya? Orang mukmin kan tidak mungkin baik terus ya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Dan kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Berbolak-baliknya orang mukmin dalam beramal baik dan tidak beramal baik, sebenarnya Allah takdirkan ini tujuannya supaya orang mukmin baik atau supaya orang mukmin buruk? Hah? Baik. Dari mana? Caranya, zahirnya hari-hari kadang-kala baik, kadang-kala buruk, kok tujuan Allah menjadikan orang mukmin ini baik? Dari mana nilainya itu terjadi? Hah? Gimana? Dari amalan hati. Sekalipun orang mukmin itu berbuat jelek, kalau amalan hatinya baik, maka bisa bernilai, bernilai baik. Coba anda masih ingat hadis yang Nabi SAW pernah menjelaskan tiga golongan, tiga manusia yang terperosok di dalam gua, ya kan? Mereka bermusyawarah bagaimana Allah membukakan pintu gua. Kemudian mereka memutuskan untuk apa? Caranya berdoa. Dan supaya doa mereka dikabulkan, mereka bermusyawarah untuk apa? Untuk tawassul, kan? Bagaimana mencari wasilah dengan amal baik supaya doanya dikabulkan oleh Allah. Salah satu wasilah amal baik mereka apa? Sudah masuk perangkap berbuat zina. Ini salah atau betul? Amalan ini secara zahir. Amalan neraka atau amalan surga? Amalan neraka. Ya kan? Sudah masuk perangkap berbuat zina. Sudah hampir jatuh zina. Sudah bertemu dia dengan orang yang mau diajak zina. Dan sudah mau. Kemudian yang mau diajak zina ini mengatakan, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Seketika itu orang ini bergetar. Kemudian dia lari tinggalkan, tidak jadi. Padahal akhirnya dia sudah berbuat salah. Belum. Sudah. Ternyata dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau ini adalah amalan baik saya. Apa bentuknya tadi? mau zina sudah di depan mata dan mungkin sudah prazina, kan begitu kan? Mungkin sudah seperti ini kan? Kita kan tidak tahu sudah hampir melakukan. Kemudian dia diingatkan, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Kemudian dia nak. Maka kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau amalan ini adalah amalan baik saya, bukakan pintu gua. Terbuka enggak pintu gua? Terbuka. Maka kembalinya adalah kepada amalan hati. Sekarang orang yang beriman, dia berbuat yang jelek secara zahir. Kalau amalan hatinya baik, kuat, utuh, dia ridho enggak dengan amalannya? Ridho enggak? Hah? Enggak ridho. Dia berusaha enggak untuk berusaha meninggalkan amalannya? Berusaha. Meskipun kadang-kadang dia sudah berusaha, belum dimudahkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwasanya ukuran kebaikan itu adalah dari sana. Secara zahir orang itu beramal baik, beramal buruk, semua bernilai buruk ketika apa? Amalan hatinya jatuh. Orang munafik sedang berbuat baik, nilainya buruk apa baik? Hah? Orang munafik sedang berbuat baik, nilainya di hadapan Allah buruk apa baik? Buruk. Apalagi sedang berbuat buruk. Ya kan? Bertemu orang mukmin, ini kan zahirnya berbuat baik kan? Wa idza laqul ladzina amanu qalu inna ma'akum. Kan begitu kan? Kalau dia bertemu orang mukmin, kita ini sama-sama. Zahirnya ini amalan baik. Amalan baik. Wa idza qalu ila syayatinihim, kalau dia kembali bertemu dengan setan-setan mereka, qalu inna ma nahnu mustahzi'un. Kita bertemu dengan mereka tadi, kita main-mainkan mereka. Akhirnya tadi bertemu orang mukmin, kelihatannya mengatakan kita saudara, tapi ternyata dia tidak punya nilai. Kenapa? Ada kejahatan di dalam hati. Demikian juga ketika mereka beramalnya buruk lebih-lebih lagi. Idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau diberitahu jangan membuat kerusakan di muka bumi, tetap dia lakukan. Karena dia menganggap itu apa? Tidak apa-apa, itu baik. Maka ikhwani wa akhwatiddin tolong sini yang dirahmati oleh Allah. Ini yang menjadi dasar jatuh bangunan manusia. Maka diterangkan oleh beliau perkataan Nabi, bima yakdu linnas isyaratun illa anna batinal amri yakunu bikirati dzalik. Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, pada amalan yang nampak bagi manusia, ini mengisyaratkan kepada sesungguhnya yang tersembunyi di dalam hati-hati mereka adalah berbeda dengan yang nampak di dalam zahir mereka. Sehingga tidak ada nilai. Sehingga tidak ada nilai. Wa anna khatimata su'i takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi la yattali'u 'alaiha an-nas. Dan lihat, perhatikan, akhir daripada keburukan dinilai bukan diukur dari zahirnya amal, tapi ternyata itu disebabkan karena bisikan yang ada di dalam batin, keinginan, perkataan yang ada di dalam batin yang ada pada seorang hamba yang manusia tidak tahu tentangnya. Maka ada salah seorang sahabat yang pernah mengatakan, sejak saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang suatu hadis, saya tidak berani lagi mengatakan fulan itu baik. Saya tidak berani. Saya tidak berani lagi mengatakan fulan itu buruk, fulan itu baik. Kecuali nanti setelah saya lihat dia matinya bagaimana. Ayo lihat, tuan akhwat, kemusyrikan jalan mata oleh Allah. Ini menjadi peringatan bagi kita kembali. Bagaimana sebenarnya kita ingin mencari selamat dengan agama ini, dengan ilmu yang mubarakah, dengan iman yang kita pelajari, dengan sunnah yang kita pelajari. Semua itu kembali kepada sikap kita menempuhnya dengan benar. Fatilkal khaslatul khafiyyah, fatilkal khaslatul khafiyyah tujibu su'al khatimati indal maut. Maka ternyata keadaan yang buruk, perilaku yang sayyi, tabiat amalan yang buruk yang tersembunyi, ternyata itulah yang menjadi penentu mengakhirkan dia nanti su'ul khatim. Maka hati-hati dengan masalah amalan hati. Pada saat-saat kita mati, yang menjadi sebab wasilah adalah iman, amalan hati kita, amalan hati. Coba lihat bagaimana para salafus saleh ketika saat-saat menjelang ajalnya, mayoritas keselamatan-keselamatan yang Allah berikan pada mereka dengan sebab amalan hati mereka. Antum lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia yang sudah luar biasa kita lihat, tatkala darah sudah mengalir dan saat-saat menjelang ajal, seorang khalifah Amirul Mukminin yang sudah dijanjikan masuk surga punya perhatian yang benar bagaimana menjaga amalan hati, padahal sudah punya jaminan masuk surga. Sampai detik-detik menjelang kematiannya saja, tidak ada yang dia mawas diri kecuali amalan hati. Ketika darah sudah menetes, Umar bin Khattab dipanggil oleh anaknya, Abdullah ibn Umar. Umar berkata kepada anaknya, "Dakwasi ilal ardi, letakkan kepalaku alal ardi, letakkan kepalaku di atas tanah." Ini amalan apa ini? Amalan dohir apa amalan hati? Hah? Dohir. Apa maknanya amalan dohir coba? Minta kepalanya ditaruh di atas tanah. Itu amalan apa? Maksudnya apa? Coba, ada yang paham? Kita sering gak naruh kepala kita di atas tanah? Kapan? Hah? Pada waktu sujud. Menunjukkan sikap apa ini? Sikap apa? Walaupun dohirnya ini amalan anggota kepala kita, sebenarnya ini amalan hati apa amalan dohir? Amalan hati. Sikap tunduk merendah. Sikap tawadhu. Coba kalau orang yang dia hatinya keras kepala, mau gak dia sujud? Gak mau. Itu sebenarnya amalan hati. Umar minta kepada anaknya, taruhlah kepala saya di atas sana. Wa illa, kalau tidak, Allah tidak akan merahmati saya. Coba. Coba lihat bagaimana perhatian mereka saat-saat menjelang kematian mereka. Yang menjadi ukuran husnul khatimah adalah jisim. Kata anaknya, "Wahai bapak, antara kepalamu dan tanah itu cuma satu cengkam. Enggak jauh." Ya, enggak jauh. Kemudian kata bapaknya Umar bin Khattab, "Taruh kepalaku di atas tanah. Kalau tidak, Allah tidak merahmati saya." Waktu itu ada Ibnu Abbas, anak pamannya Rasulullah. Maka Ibnu Abbas berkata kepada Umar, "Wahai Umar, la takhaf. Umar, kamu jangan takut. Kamu itu sahabat Nabi. Kamu itu dijamin masuk surga. Amalanmu ini disebutkan semuanya oleh siapa?" Ibnu Abbas. Apa kata Umar? "Ya Ibna Ammi Rasulillah, uskut. Wahai anak paman Nabi, diam kamu. Taruh kepalaku di atas sana. Wa illa, la yarhamni. Kalau tidak, Allah tidak akan merahmati saya. Ini pembicaraan dohir, pembicaraan hati. Pembicaraan hati. Bagaimana dia merasa butuh pada Allah, merendah pada Allah, walaupun punya amalan kaya apapun, merasa tidak akan bisa baik kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka akhirnya ditaruhlah kepala Umar, diletakkan di atas sana. Begitu diletakkan di atas sana, keluarlah rohnya Umar bin Khattab. Ini mereka nih. Dan begitu semua. Maka ikhwan wa fadikillah rahmatullah, ini dari memberikan kembali kaidah kepada kita bagaimana kita mengawali dan mengakhiri hidup ini dengan amalan hati, dan kita jaga selamanya dengan ini. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisyaratkan masalah ini juga dalam kitab Jami'us Shahih, kitab yang pertama kali ditulis oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari. Kitab apa? Kitab apa? Kitab Badil Wahmi. Ya kan? Nanti kalau buka pertama kali kitab Shahih Bukhari, kitab apa? Kitab Badil Wahmi. Kitab tentang awal turunnya wahyu. Ini mengisyaratkan Imam Bukhari supaya kita membangun agama ini dari dasarnya, yaitu wahyu, ilmu. Ini kehidupan dohir atau kehidupan hati? Hah? Kehidupan dohir atau kehidupan hati? Kehidupan hati. Kemudian hadis yang pertama kali dibawakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab ini hadis apa? Coba buka Sahih Bukhari bagian awal, hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Ini bagaimana membangun fondasi. Ini bukan cuma sekedar ditaruh. Kemudian kitab yang akhir ditulis oleh Imam Bukhari, kitab apa? Hah? Kitab apa? Tidak ada yang tahu. Kitab Tauhid. Amalan dahir, amalan hati. Amalan hati. Hadis yang terakhir diletakkan oleh Imam Bukhari, hadis apa? Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kata-kata yang ringan diucapkan pada lisan tapi berat di dalam timbang. Yaitu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalimat iman. Kalimat di mana seorang hamba hatinya menyanjung Allah karena ma'rifat kepada Allah. Walaupun kalimat ini ringan diucapkan di lisan, maknanya berat. Sama ayat kursi, keutamaannya apa? Keutamaannya apa? Orang yang membaca ayat kursi di satu malam, bagaimana? Dijaga oleh Allah, tidak didekati oleh setan sampai kapan? Sampai subuh. Kalau dia baca pada waktu pagi, dijaga sampai sore. Ini karena bacaan ayat kursi yang kita ucapkan atau makna yang diyakini, diilmui di dalam ayat kursi? Hah? Makna yang diilmui. Betapa banyak orang dikir pakai ayat kursi, tidak dijaga oleh Allah dari setan. Kenapa? Karena tidak ada roh di sini. Tidak ada kehidupan hati tentang ayat kursi ini. Ayat yang di dalamnya adalah berita besar dan yang ada di atas langit. Yaitu siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Maka inilah hakikat daripada apa yang dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang diterangkan para ulama tentang kedudukan pembangunan amalan iman, amalan hati. Walam yakun hunaka hisyun wa afatun lam yaqlibillahu imanahu. Tatkala hati manusia amalannya di sana tidak ada penipuan, memang hatinya betul-betul beriman, tidak ada kepalsuan. Ada kriteria iman yang benar, ada kriteria amalan hati yang benar. Wa afatun, dan di sana tidak ada apa, tidak ada bencana. Wa min huna Karena sahabat wa man ba'dahu min as-salafi shalihi yaqafuna 'ala anfusihim an-nifaq wa yastabdu qalat wa yastabdu qalatuhum wa jazahuhum minhu. Dan dari sanalah maka lihat kehidupan para sahabat. Sahabat itu lebih khawatir amalan hatinya atau amalan dohirnya? Hah? Amalan hati. Ini kehidupan sahabat. Padahal mereka dijamin masuk surga. Dari sana maka sahabat dan orang-orang setelah sahabat dari para salafus salih, mereka adalah orang yang selalu takut pada diri-diri mereka tentang nifaq. Yang paling ditakutkan pada mereka itu kalau nifaq. Kalau hatinya terjadi noda, imannya terganggu dengan nifaq dan rasa kegelisahan, rasa risau, sedihnya mereka itu bertambah kuat kalau sudah urusan nifaq. Contohnya tadi kita contohkan Umar. Umar itu yang paling sering dia membaca doa berlindung kepada Allah. Apa? Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Wahai Allah, aku selalu berlindung kepadamu dari fitnah. Kenapa? Kenapa Umar selalu berlindung dari fitnah? Puncak fitnah yang menimpa manusia membawa hancurnya kehidupan hati mereka. Seluruh dari fitnah, baik fitnah syahwat atau fitnah syubhat, ujungnya adalah menghancurkan kehidupan. Pagi beriman, sorenya apa? Hah? Dalam dalil, pagi beriman, sorenya? Sorenya kafir. Sore beriman, paginya kafir. Itu karena fitnah. Fitnah itu ujungnya adalah menghancurkan kehidupan iman. Karena itulah sahabat, di antara kepentingan mereka yang paling besar, mereka selalu mawas diri dari hal-hal yang menodai hati mereka. Terutama nifaq. Wa asasun nifaqi wa asluhu huwa tazayyunu linnasi bima laysa fil batini minal iman. Dan dasar nifaq, dasar kehidupan munafik, dan asalnya, pangkalnya adalah menghiaskan untuk manusia dengan perkara yang tidak ada di dalam hati dan iman. Menampilkan yang kelihatan baik di hadapan orang lain yang itu tidak ada di dalam hati. Itu asal kehidupan nifaq. Itu pangkal kehidupan nifaq. Jadi dia menampilkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dalam hatinya. Maka dengan demikian, persoalan yang menjadi dasar kemenangan seseorang di dalam ini adalah bagaimana dia membangun kehidupan hatinya yang benar. Karena kalau orang sudah membangun kehidupan hatinya yang benar, insya Allah dahirnya akan benar. Insya Allah dahirnya akan benar. Akan benar. Tapi kalau orang konsentrasi membangun kehidupan dahirnya, kemungkinan besar hatinya akan tidak enak. Walaupun dohirnya dia bangun baik, bisa jadi kalau dia tidak punya perhatian, amalan hatinya sangat memungkinkan rusak. Orang yang dari awal saja membangun keikhlasan di dalam hatinya, kemudian dia beramal, mungkin gak di perjalanan muncul fitnah yang akan menghancurkan hatinya? Mungkin gak? Mungkin. Sampai ulama membahas bagaimana orang yang awalnya ikhlas, ya kan? Kemudian dia beramal, di tengah-tengah muncul fitnah riya. Ya kan? Muncul riya di dalam hatinya. Ini membahayakan awal niatnya enggak? Dibahaskan para ulama. Itu menunjukkan orang yang dari awal sudah membangun keikhlasan saja, mereka tahu kalau di perjalanan itu akan muncul fitnah-fitnah. Lalu bagaimana kalau orang dari awal saja tidak punya perhatian, tidak punya kaidah di dalam membangun hati? Tidak akan mungkin. Maka diingatkan di sini oleh beliau, persoalan yang sangat mendasar adalah masalah nifaq. Yang nifaq ini akan mengantarkan orang hancurnya seluruh kehidupan hati. Dan di antara persoalan masalah nifaq yang sangat, sangat paling mendasar adalah masalah iradah, masalah niat, masalah tujuan. Yang menjadikan orang munafik jatuh kepada syirik nifaq adalah tujuan, niat. Makanya ulama ketika membahas tentang syirkul akbar adalah di antaranya syirkul niat wal iradah. Syirik di dalam niat dan syirik di dalam tujuan. Dalam niat beramal, dalam tujuan beramal. Dan syirik ini terjadi dan akan terus-menerus menimpa bagi orang yang tidak membangun hatinya dengan bangunan iman yang kuat. Karena ikhlas itu kalau hati hanya melihat kepada siapa? Kepada siapa? Hah? Kepada Allah. Kata para ulama, dawamun nadar ilallah. Kalau hati terus-menerus melihat Allah, itu ikhlas. Hati yang bagaimana yang bisa terus-menerus melihat Allah? Gimana? Pada kenyataannya, apakah hati kita akan kondisinya begini? Mudah gak orang dia mengatakan walaupun saya mau ikhlas, kemudian dia mudah hatinya terus-menerus bisa melihat Allah? Tidak mudah. Karena tidak akan mungkin orang itu menuju kepada sesuatu kalau ternyata yang dituju itu dia tidak kenal. Mungkin ya? Mungkin ya? Dia tidak kenal, kemudian dia menuju pada sesuatu. Tidak mungkin. Atau dia kenal, tapi sekedarnya saja dia kenal. Kuat gak dia menuju ke sana? Gak kuat. Sekarang, salah satu hal yang menjadikan orang itu riya, ketika niatnya atau tujuannya ternodai, ada niat, ada tujuan, selain Allah. Selain Allah itu adalah siapa? Siapa? Makhluk kan? Dan kebanyakan yang dituju manusia ini di mana? Di bumi. Maka pemahamannya gimana? Bagaimana mungkin kita bisa menjadi orang yang terus-menerus hati kita dalam mengenal Allah kalau ternyata kita tidak banyak kenal Allah Azza wa Jalla dan lebih kenal pada makhluk? Mungkin enggak kita bisa mudah dengan ikhlas? Enggak mungkin. Makanya walaupun kita mengatakan saya berusaha ikhlas, sekarang kita berusaha ikhlas sementara hatinya saja Allah tidak banyak tahu. Namanya dia tidak banyak kenal, sifatnya dia tidak banyak kenal. Sementara selain Allah dia banyak kenal, dia banyak tahu. Di situ ada manfaat, di situ ada kebaikan, di sini ada kepentingan. Mungkin enggak keikhlasannya mudah terganggu? Mungkin. Tadinya sudah ya, saya mau ikhlas untuk Allah. Baru habis ngomong saja sudah terfitnah dengan temannya. Baru habis ngomong saja sudah terfitnah dengan harta yang ada di depannya. Tidak akan mudah. Maka bangunan daripada untuk menyelamatkan dari nifaq ini, ya kembali kepada kuatnya asal kita di dalam ma'rifat kepada Allah. Kalau kita ternyata lemah di dalam ma'rifat kepada Allah, tidak akan mungkin. Mudah sekali kita nifaq. Mudah sekali. Makanya dulu sudah pernah kita sampaikan, pada zaman Nabi orang munafik itu terjadi di Mekah atau di Madinah? Hah? Di Mekah atau di Madinah? Orang munafik ketika Nabi berdakwah awal di Mekah atau ketika Nabi setelah hijrah di Madinah? Hah? Setelah hijrah. Kenapa? Karena di Mekah sahabat-sahabat Nabi begitu memilih Islam tidak menjanjikan apa-apa dari kehidupan di dunia. ya kan? Tidak menjanjikan apa-apa. Tidak mengenal di situ kedudukan. Tidak mengenal di situ harta yang melimpah, malah harta mereka sendiri dirampok, ya kan? Tidak mengenal hidup senang-senang di situ, enggak mengenal. Mereka tahu kalau kita jadi orang beriman tidak dapat apa-apa dari dunia. Itu yang dia rasakan di Mekah. Kecuali kita berharap Allah yang ada di atas. Maka pada saat itu hati mereka punya kekuatan untuk melihat Allah dan lemah untuk melihat apa? Makhluk. Mau lihat apa di Mekah? Mau lihat jabatan juga enggak dapat, lihat harta juga enggak dapat, lihat kesenangan juga enggak dapat, enggak dapat apa-apa. Tapi begitu di Madinah, orang masuk Islam banyak yang dilihat. Mereka mungkin mendengar berita surga, berita neraka. Mereka juga mungkin melihat, menyaksikan, oh orang Islam di Madinah ini enak. Gak punya negara, sudah makmur, kekayaannya banyak. Banyak gak yang dilihat? Maka mudah sekali di Madinah itu terjadi apa? Nifaq. Menjadikan mereka lemah di dalam mengenal Allah, dan mereka malah terbanyak terbawa mengenal apa? Kepentingan selain Allah. Mengenal kepentingan kedudukan, mengenal kepentingan harta, mengenal kepentingan kesenangan-kesenangan hidup. Makanya ketika Ibnu Umar berkata kepada orang-orang yang terlibat di dalam fitnah perang antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, apa kata Ibnu Umar kepada mereka? Tidak perangnya kalian hari ini. Kalian hari ini perang sebenarnya mencari kedudukan. Kalian hari ini perang sebenarnya mencari harta. Kalian hari ini perang sebenarnya mencari kepentingan. Tidak akan mudah. Terbolak-baliknya perjalanan iman kita adalah kembali kepada masalah ini. Dan jangan dianggap ini masalah sepele. Karena itu kalau kita ingin sekarang ini membangun kekuatan iman kita, hati kita yang benar, kita kembalikan kepada kaidah yang benar. Kuatkan di dalam mengenal Allah. Dan jadikan mengenal dunia sebagaimana Allah mengenalkan kita tentang dunia. Allah dan Rasul mengenalkan kita tentang dunia. Ada enggak tawaran yang manis tentang dunia? Ada enggak? Coba tunjukkan satu dalil yang menunjukkan sanjungan pujian di mana Allah mengenalkan kita tentang dunia dengan segala isinya ini, yang menunjukkan kita supaya punya sedikit saja orientasi ke sana. Ada enggak dalil? Coba tunjukkan mana dalil. Paling besar dalilnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Sudah itu paling tinggi. Paling besar dalilnya, jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Jangan kamu lupa kalau perutmu itu bisa lapar, maka carilah makan supaya tidak lapar. Jangan kamu lupa bahwasanya kamu itu harus berketurunan. Cari keturunan yang baik, maka nikahlah yang baik. Jangan lupa. Jangan lupa kalau kamu itu harus menjaga auratmu, maka carilah pakaian yang bisa menutup auratmu. Bertempat tinggallah pada rumah yang rumah itu kira-kira bisa menutup auratmu, aurat keluargamu, dan seterusnya. Ini paling jauh dalilnya ini. Wala tansa nasibaka minadunya. Tidak ada satu dalil melebihi dari itu yang menunjukkan kita dikenalkan oleh Allah dunia, yang akhirnya dalil itu mengajak kita untuk wajah kita mengajak ke sana. Nah, kalau kita diingatkan secara bahasa saja, secara bahasa, jangan kamu lupa, berarti wajah ini sebenarnya menuju ke situ atau menuju ke lain? Hah? Menuju ke lain. Cuma disuruh nengok gitu loh. Oh tengok, oh iya saya belum makan. Makan. Begitu sudah makan, sudah. Nggak mikir lagi. Kalau orang kemudian, oh saya belum makan, oh makanan yang enak, oh yang harganya mahal, itu namanya sudah tujuan atau sesuatu yang cukup ditengok? Sudah tujuan itu namanya. Begitu dilihat di sini, kok cuma hanya nasi sama ikan asin? Ini namanya bukan lagi wala tansa nasibaka, tapi namanya sudah dirubah wabtaghi fi ma ataqallah darud dunia, jadinya begitu. Cari, kalau cuma ikan asin enggak cukup, kurang gizi. Ini dalil. Coba cari dalil yang menunjukkan kita disuruh mengenal dunia luar biasa. Mana dalil? Enggak ada. Kecuali tadi. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Kalau tak ada dalil-dalil yang menerangkan tentang orang-orang yang dipuji karena kekayaannya. Hakikatnya bukan dipuji karena kayanya, tapi karena apa? Karena apa? Karena amalannya dengan kekayaannya. Bukan karena kayanya. Justru karena dia bisa menurunkan kekayaannya. Ini yang harus kita tanamkan dengan benar. Susah, berat. Kalau ternyata konsentrasi kita tidak pada tempatnya, kita tidak banyak menggunakan hidup ini untuk mengenal yang menjadikan hati kita hidup, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat ini jangan dibalik. Kalau Allah memerintahkan wastaghi fima ataqallah darul akhirah, maka jangan dibalik. Carilah oleh kamu kehidupan dunia sana, carilah oleh kamu kehidupan akhirat. Nanti insya Allah di bagian apa setelah kaidah ini kita akan diterangkan tentang bagaimana hakikat hati yang sukses setelah dia tahu menempatkan persoalan hati ini adalah dominasi di dalam kita membangun agama. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, yukfiru ayyakul. Rasulullah SAW, doa yang paling banyak dia baca bukan urusan zahir, tapi urusan apa? Urusan hati. Ini doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, menunjukkan ini kaidah besar yang tidak boleh kita terlantarkan. Begitu kita terlantarkan, hancur agama kita. Beliau selesai berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkan hatiku di atas agamamu. Qultu ya Rasulullah. Maka Anas berkata, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih. Kita telah beriman kepada engkau ya Nabi, dan kita telah beriman dengan apa yang kau bawa. Fa'atakhafu alaina, apakah engkau khawatir dengan kami? Nabi di situ mengingatkan tentang doa masalah hati. Kemudian Anas mengatakan, kita telah beriman, kita telah menerima perintahmu, apakah kamu takut, khawatir tentang kita? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, na'am, saya khawatir. Nabi menjawab, na'am, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Kenapa kita harus khawatir dengan hati kita? Nabi menjawab, karena sesungguhnya hati-hati manusia itu di antara dua jarinya Allah. Hati manusia itu di antara dua jarinya Allah, min asabillah, dari jarinya Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha, Allah mudah sekali membalikkan hati seseorang sesuai dengan kehendak Allah. Dan perkara yang paling punya perhatian besar, di mana Allah Azza wa Jalla menolong hatinya hamba atau tidak menolong hatinya hamba, itu urusan darah atau urusan hati? Hah? Urusan hati. Allah menjadikan ukuran untuk menolong hatinya hamba dilihat dari kehidupan hati. Makanya dalam hadis yang dulu sudah kita jelaskan, innallaha la yadzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yadzuru ila qulubikum. Yang dilihat paling mendasar sekali adalah hati kita. Dari sana Allah menolong kita. Dari sana Allah tahu hati kita adalah hati yang baik. Hati kita adalah hati yang ikhlas. Allah tahu, walaupun hanya kecil. Sebagaimana di dalam dalil, Allah SWT mengeluarkan seseorang dari neraka, orang yang di dalam hatinya ada sebenarnya dari iman, keikhlasan. Walaupun hanya kecil, orang yang ikhlas hatinya Allah tahu. Dan walaupun orang yang kelihatannya besar, di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kibir, dari tidak ikhlas, Allah pun tahu. Maka di sini letak kita harus selalu takut, karena hati kita ini di antara dua jarinya Allah. Yuqallibu kaifa yasha, di mana Allah khawatir, di mana Allah senantiasa membolak-balikkan hati manusia sesuai dengan kehendak Allah. Wa qala dulu Abi Mulaika. Kemudian itu Abi Mulaika juga berkata, menerangkan bagaimana dulu sahabat adraktu talatina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapati 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yaqafun nifaqa ala nafsi. Saya melihat ada 30 sahabat Nabi, seluruhnya mereka itu selalu takut munafik pada dirinya. Ini sahabat Nabi ayyuhal ikhwan, mereka ini selalu khawatir dirinya munafik. Menunjukkan mereka punya perhatian tentang hati mereka. Ma min huma ahadun yaqul. Tidak ada salah seorang di antara mereka berani mengatakan innahu ala imani Jibril wa Mikail. Sesungguhnya kita ini telah memiliki iman sebagaimana imannya Jibril dan imannya apa? Mikail. Padahal mereka ini sudah diterangkan dalam dalil ahli surga. Coba perhatikan. Mereka sudah diterangkan dalam dalil ahli surga. Demikian mereka tidak berani mengatakan iman kami adalah imannya Jibril dan kita akan masuk surga. Perhatikan. Bagaimana itu menunjukkan sikap orang yang tawadhu menjaga amanah hatinya agar Allah Azza Jalla senantiasa menolong mereka. Ini sikap mereka para sahabat yang menunjukkan perhatian mereka tentang amalan hati mereka. Demikian juga Imam Hasan Al-Basri wa qala Al-Hasan rahimahullah. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, kana yuqal an-nifaqu ikhtilafu sirri wal alaniyah wal qawli wal amal. Luar biasa. Apa yang disampaikan dari Imam Hasan Al-Basri? Kalau kita ingin melihat fitnah hancurnya amalan hati dengan nifaq ini, beliau memberikan penjelasan yang cukup simpel dan cukup serius, dan kita bisa lihat bagaimana keadaan diri kita. An-nifaqu ikhtilafu sirri wal amal. Kalau kita ingin melihat hati kita ini ternoda atau tidak, nifaq itu adalah berbedanya yang disembunyikan dengan yang apa? Yang dinampakkan. Ini bisa kita lihat diri kita. Pada saat kita menampakkan sebuah amal, lihat dari kita. Sama enggak? Kalau tidak sama, na'udzubillah. Sederhana saja. Apa yang ada di dalam hati kita sama enggak dengan yang ada di luar? Kalau sudah berbeda, apa yang ada di luar dengan apa yang ada di hati, sudah, na'udzubillah, hancur amalan hati kita. Yaitu berbedanya amalan dan ucapan, terus berbedanya sirri wal alan, pada waktu tersembunyi dan pada waktu terang-terang. Kalau kita sedang tidak ada siapa-siapa dengan sedang ada siapa-siapa, sama enggak? Cara mudah untuk melihat kita ini kena penyakit nifaq atau enggak, menuntut ilmu. Ada orang tuanya dengan tidak ada orang tuanya, sama enggak? Ibadah salat dilihat istrinya, tidak dilihat istrinya. Berdakwah diterima banyak orang, tidak diterima banyak orang, sama. Mengajar dipuji banyak orang atau tidak dipuji banyak orang, sama enggak? Kalau pada kenyataannya, pada kondisi banyak dilihat terang-terangan dengan pada kondisi tersembunyi, ternyata beda, maka na'udhu bilang beda. Itu sudah menunjukkan deteksi bahwa hati kita bermasalah. Hati kita bermasalah. Dan kecenderungan kita yang paling banyak terjadi apa? Kecenderungan kita yang paling banyak terjadi menyembunyikan amal jelek, menampakkan amal apa? Amal baik. Kalau para salaf dulu terbalik, mereka punya usaha kuat menyembunyikan amal baiknya melebihi menyembunyikan amal jelek. Itu dulu para salaf. Kalau dia punya kebaikan, kebaikannya itu diusahakan disembunyikan melebihi dia menyembunyikan kejelekannya. Ini dulu para salaf. Ini ukuran sederhana, setiap orang bisa melihat. Hati saya bermasalah apa enggak? Lemah apa enggak? Lihat kalau kita beramal. Saat ada orang, saat tidak ada orang. Saat dinilai orang baik, saat tidak dinilai orang baik. Saat ramai manusia dengan kita, saat sepi manusia dengan kita. Saat ada kehidupan dunia yang lapang pada kita, saat kita sedang disempitkan dengan dunia kita. Sama apa tidak? Kalau berbeda, maka na'udzubillah. Ini kalimat yang sangat serius yang dinasihatkan oleh beliau Imam Hasan Al-Basri. Kemudian juga beliau Syekh Muhammad bin Hadi Al-Wahbi mengutipkan riwayat dari Jubair bin Nufair, "Dakhaltu ala Abi Darda manzilahu bi khimsa, fa idza huwa qa'imun yusalli fi masjidihi, falamma jalasa yatashahadu, faja'ala yata'awwadu billahi azza wa jalla min an-nifaqi." فلما انصرف قلت له غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاق ما شأنك وما شأن النفاق قال اللهم غفر ثلاثا لا يأمن البلاء من لا يأمن من لا يأمن البلاء والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. نعوذ بالله. Riwayat yang disampaikan oleh Jubair bin Nufair, dia berkata, saya telah masuk pada Abu Darda, pada rumahnya, dalam keadaan kering, yaitu di Khimsa. Ketika itu Abu Darda dia sedang sholat di masjid rumahnya. Ketika Abu Darda duduk tasyahud, membaca tasyahud, maka dia berlindung kepada Allah, membaca dalam doa apa? Ya ta'awwadu billahi minan nifaq. Dia berlindung kepada Allah dari nifaq. Jubair bin Nufair mendengar Abu Darda ketika sholat itu setelah tasawuf membaca doa na'udzubika minan nifaq, saya berlindung darimu ya Allah dari nifaq. Tatkala Abu Darda selesai sholat, saya berkata kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, Allah telah mengampuni dosa. Allah telah mengampuni dosa. Wahai Abu Darda, apa hubungannya kamu dengan nifaq? Orang seperti kamu itu secara zahirnya mana mungkin terjadi munafik. Dan begitu. Orang seperti Abu Darda itu mana mungkin terjadi munafik. Dia menyatakan begini kepada Abu Darda. Maka dijawab oleh Abu Darda, dia mengatakan lagi kepada Abu Darda, wa masya'nuka wa masya'nun nifaq. Apa urusan kamu dengan urusan nifaq? Seakan-akan dia mengatakan bahwasanya orang seperti Abu Darda itu tidak mungkin terjadi apa? Terjadi munafik. Kemudian Kala berkata Abu Darda, Allahumma ghufra salasa, ya Allah, ampunan, ampunilah kan. Tiga kali Abu Darda meminta ampun kepada Allah. Kemudian Abu Darda mengatakan, tidaklah selalu aman dari bala orang yang dia aman dari bala. Paham enggak? Orang yang dia aman dari sebuah bencana, dia merasa aman dari sebuah bencana, maka bencana itu biasanya mengenai dia. Hah? Mengenai kan? Orang yang merasa aman dari nifaq, biasanya nifaq itu mengenai dia. Mengenai dia. Loh kok bisa iya? Orang kalau merasa aman dari sesuatu, dia peduli gak dengan sesuatu? Peduli gak? Gak peduli. Orang merasa aman dari hatinya. Ah, hati saya gak apa-apa. Saya sudah beriman. Kira-kira dia punya kepedulian dengan hatinya gak? Enggak. Begitu sudah mengaku beriman, dianggap selesai. Tidak tahu hatinya sedang apa, sedang apa, sedang apa. Dia tidak pikirkan. Ini bertentangan dengan dalil apa enggak, ini nifaq apa enggak, dia tidak pernah tahu. Beda kalau orang tidak merasa aman dari sesuatu. Dia selalu melihat urusannya enggak? Dia lihat. Kalau orang tidak merasa aman dari nifaq, dia belajar nifaq enggak? Hah? Belajar nifaq. Dia lihat hatinya enggak? Lihat. Ini ada enggak di hati saya? Terus menerus dia perhatikan dirinya. Beda dengan orang yang dia tidak merasa aman. Maka musibah itu pasti menimpa dia. Maka Abu Darda mengatakan, orang yang dia merasa aman dari bala, maka dialah yang tertimpa bala. Dan itu betul. Sebagaimana kenyataan dalam hidup. Orang merasa aman, bangun rumah, ditinggali, merasa aman. Oh sudah, pokoknya habis saya bangun, tidak ada masalah. Saya tinggalkan sampai anak cucu saya, tidak pernah diurus. Sebentar saja rumahnya sudah habis dimakan rayap. Ya kan? Dia baru enak-enak tidur, tahu-tahu apa? Roboh. Ya kan begitu? Ini kenyataan. Ya. Wallahi, demi Allah, kata Abu Darda, sesungguhnya seseorang bisa jadi sungguh dia telah ditimbakan fitnah dalam hanya satu waktu saja. Satu detik saja dia ditimbakan fitnah, fayanqalibu an dini. Dia berubah agama. Banyak loh kayak gini. Terjadi. Sedetik saja ketemu sama orang Syiah, diomongin saja satu kata, dua kata, dia langsung oh iya. Iya saya ikut yang sebentar saja. Berubah langsung. Mudah sekali. Ya. Ini kehidupan manusia loh, gue yang garam atau apa. Maka kemudian beliau mengutipkan riwayat dari Muawiyah. Wa an Muawiyah ibn Qurra qala. Dari Muawiyah bin Qurra dia berkata, "Alla yaqulu bi nifaqun aqabu ilayya min ad-dunya wa ma fiha. Kana wa yakhshahu wa aman wa amanuhum ana." Kata Muawiyah bin Qurra, untuk munafik itu tidak ada pada diriku, itu lebih aku senangi daripada dunia dengan segala isinya. Saya difitnah dengan harta dunia dibanding dengan difitnah adanya munafik pada diri saya, lebih baik saya memilih difitnah dengan harta. Kenapa? Karena fitnah harta secara asal pada dasarnya adalah membawa kita pada dosa besar, ya kan? Pada maksiat, walaupun mungkin lama-lama bisa kepada kesyirikan, tapi kalau sudah nifaq, hancur semua kehidupan. Demikian juga dia mengatakan, maka Umar adalah orang yang paling takut kepada munafik dari saya. Coba lihat, Umar bin Khattab, orang yang lebih takut munafik daripada saya. Wa amanuhu ana, dan saya orang yang paling merasa aman dari nifaq dibanding dengan Umar. Ini menunjukkan bagaimana mereka para sahabat berbicara tentang masalah amalan hati. Wa qala Bilal ibn Sa'ad. Maka Bilal bin Sa'ad berkata, la takun waliyan lillahi azza wa jalla fil alaniyati wa aduhuhu fis sirri. Kata Bilal, janganlah kamu menjadi wali Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang kelihatannya beramal pada waktu alaniah, pada waktu terang-terangan, pada waktu ramai orang. Tetapi pada waktu kamu sendirian, kamu menjadi musuh Allah. Naudzubillah. Pada waktu banyak orang, kamu kehidupannya kelihatannya orang yang beramal, orang yang taat. Begitu tidak ada orang banyak, kamu adalah orang yang banyak memusuhi Allah, bermaksiat kepada Allah. Ini menunjukkan hancurnya amalan hati. Maka kesimpulannya sebagaimana dinasihatkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi, wali azri hada khafa ibadullahi ta'ala as-salikuna ala qulubihim wa baqaw alaiha wa sarafu inayatahum ilaiha. Maka karena inilah hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang memang baik, mereka adalah orang-orang yang selalu takut tentang urusan hati mereka. Tidak ada yang paling besar mereka takutkan di dalam perjalanan agamanya kecuali hati-hati mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang banyak menangis dalam urusan hati. Ini yang dulu dilakukan para ulama. Para ulama dulu berhasil mengamalkan amalan zahir itu, mereka bukan menjadi ukuran. Mereka tidaklah senang dan menangis karena amalan zahir. Mereka senang dan menangis karena amalan apa? Amalan. Tidak sedikit ulama dulu hatinya bermasalah saja sedikit, dia menangis. Dia pergi ke tempat jauh. Kemudian dia berteriak kepada Allah, ya Allah, kembalikan iman yang ada di dalam hati saya. Ini dulu para ulama-ulama Mbakon. Bukan mereka merasa tertinggal, merasa berhasil diukur dengan amalan zahir. Enggak, mereka enggak pernah mengukur dari itu. Yang mereka ukur adalah apa yang ada di dalam hati mereka. Wasarafu inayatahum ilaiha, dan kemudian mereka mengarahkan perhatian mereka, memfokuskan urusan mereka kepada amalan hati mereka. Yang otomatis tidak mungkin amalan hati itu baik tanpa mengurusi amalan zahir. Dengan dia mengurusi amalan hatinya, maka otomatis juga dia akan mengurusi amalan zahir. Ini para salaf yang salih, ja'alana Allah wa iyyakum minal muqtadirina bil ibari al-muhtamina bimawadi il-khatari al-muwafikina li islaqiha bi husnin nadari innahu arhamur rahimin. Semoga Allah menjadikan kita, menjadikan kami, dan menjadikan kalian termasuk orang-orang yang bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran bil ibari, dengan pelajaran-pelajaran yang banyak. Kaum muslimin, ikhwan wa akhwatiddin, pelajaran untuk kita baik ini sudah cukup banyak, tidak pernah berhenti. Hari-hari ayat-ayat Allah datang kepada kita. Ayat kauniyah, ayat syariah sudah banyak sampai mereka. Pertanyaannya, fahal min muddakir, siapa yang mau mengambilnya peringatan? Fakta biru, mana yang mengambil pelajaran? Maka beliau memberikan nasihat kepada kita dalam doa akhir menerangkan kaidah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita, menjadikan kamu sekalian termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang ada, dan orang-orang yang mengambil petunjuk di tempat-tempat di mana di situ tempat di mana bahaya. Saat-saat bahaya adalah kita menjadi orang yang bisa mengambil petunjuk. Sekarang ini kita dalam banyak khatar. Fitnah syahwat besar, fitnah syubhat besar, fitnah besar banyak, fitnah kecil banyak. Lemah iman kita, ilmu kita juga lemah. Jangan malah menjadi orang lalai. Sudah diambang banyak masalah, malah kita tidak cerdas mengambil petunjuk. Kondisi kita sekarang ini adalah kondisi khatar. Banyak hal-hal yang mengancam kita di dalam iman kita. Maka adalah kita cerdas di dalam mengambil petunjuk. Jangan menjadi orang yang mendalam pada diri sendiri. Sudah tahu sekarang ini bencana banyak, kok kita tidak bergegas? Kok kita tidak menjadi orang yang segera? Sudah tahu kita ini diambang kehancuran. Mestinya kita tahu mana prioritas yang harus kita selamatkan. Kalau orang sudah mau tenggelam di dalam kehancuran, apa yang diselamatkan? Yang ada di luar dirinya apa dalam dirinya? Ya dirinya sendiri dulu diselamatkan. Ini nasihat yang disampaikan oleh beliau, al-muhtadina bimawadi'il khatar. Dan semoga Allah memberikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik liislatiha, untuk memperbaiki keadaan-keadaan tempat-tempat yang kotor ini, yang rusak ini, yang berbahaya. Bihusnin nadar, dengan bagusnya pengkajian, dengan bagusnya penglihatan. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya dia Allah adalah Zat yang maha paling memberikan rahmat di antara makhluk-makhluknya yang mereka senantiasa memberikan rahmat. Kepada Allah Subhanahuwataala, mudah-mudahan sampai pada akhir pembahasan kita 9 usul kaidah di dalam mengembalikan amalan hati ini, Allah Subhanahuwataala kembali memberikan taufik pada hati kita, pada diri kita semua, untuk bisa beramal dengan cara yang benar, mengambil kekuatan dengan cara yang benar. Dan insyaallah kita akhiri dulu majlis kita pada kesempatan yang sampai di sini. Dengan taufik Allah azza wajalla, kita akan lanjutkan pada pengajian yang akan datang insyaallah, masuk kepada hakikat daripada hati yang telah sukses, itu hati yang salim. Dan bagaimana sebenarnya kehidupan hatinya orang-orang yang mereka telah mendapatkan kaidah yang benar, yaitu hati yang salim, hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada kita pada kajian yang akan datang untuk bisa melanjutkan kepada pembahasan ini. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.